pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Di mana kita masih melanjutkan hadis-hadis yang disebutkan dalam bab Shadaqatut Tatawwu dari kitab Zakat, dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau di antara salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'iyah. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah menjelaskan sebagian dari hadis Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan la ya'khudha ahadukum hablahu fa ya'ti bi huzmatin min al-hatabi ala dhahrihi fa yabi'aha fa yakuffa biha wajhahu khairun lahu min an yas'ala an-nas a'tawhu aw man'uhu. Salah seorang kalian mengambil tali lalu kemudian dia mencari sekumpulan kayu bakar lalu dia memikul di atas punggungnya lalu dia menjualnya, untuk menghindarkan diri dari rasa malunya, maka itu lebih baik baginya daripada meminta mengemis apa yang ada di tangan manusia, baik mereka memberikan atau mereka tidak memberikannya. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan tentang tercelanya meminta-minta, bahwa meminta mengemis apa yang ada di tangan manusia adalah perkara yang menyebabkan kedudukannya sangat rendah, rendah di hadapan manusia dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari maisha meskipun maisha tersebut, penghidupan tersebut, usaha yang dia lakukan, usaha yang menurut manusia adalah usaha yang rendah. Mencari kayu bakar atau yang semisalnya, itu masih lebih baik daripada dia mengemis, meminta sana kemari dengan tujuan takatsur, memperbanyak harta. Ini sangat tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita anjuran bagi seorang muslim untuk at-takassub, untuk mencari nafkah, untuk bekerja, untuk bergerak mencari hal-hal yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya rezeki untuk memenuhi kebutuhannya. Demikian pula kebutuhan keluarganya. Dan at-takassub, mencari kerja, berusaha adalah merupakan hal yang mulia selama dia melakukannya dengan cara-cara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kejujuran dan tidak melakukan tindakan-tindakan penipuan, menzalimi orang lain. Maka itu lebih afdal, itu keutamaan, kemuliaan bagi seseorang yang menyebabkan dia mampu untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ada. Sungguh telah beruntung seorang masuk ke dalam Islam, terlebih dia mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mengenal Islam yang sahih, dan dia mendapatkan rezeki yang cukup, dan Allah Subhanahu wa taala memberi sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan. Maka Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya alaihi salatu wassalam, menganjurkan untuk berusaha, bekerja. Wala junah alaikum an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak dosa bagi kalian untuk mencari keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Apabila telah ditegakkan salat, yakni salat berjamaah, maka silakan kalian menyebar di muka bumi mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian. Kemudian dalam permasalahan mencari pekerjaan dan berusaha, terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha tentang penghasilan, apakah yang paling afdal, penghasilan apa yang paling utama bagi seorang muslim. Diterangkan oleh Al-Mawardi rahimahullah ta'ala bahwa usul al-makasib, prinsip-prinsip dalam penghasilan atau inti dalam berpenghasilan itu ada tiga. Yang pertama, az-zira'ah, bercocok tanam. Yang kedua, at-tijarah, berdagang. Dan yang ketiga, as-sun'ah, berkarya atau berketerampilan, bekerja dengan tangannya sendiri, membuat sesuatu, memproduksi sesuatu. Maka ini tiga yang disebut oleh Al-Mawardi rahimahullah usul al-makasib, inti-inti atau pokok-pokok dalam berpenghasilan. Ada tiga. Apa itu? Bercocok tanam, dagang, yang ketiga berkarya. Bercocok tanam, petani, atau yang misalnya berdagang, dagang apa saja yang halal. Dan yang ketiga adalah berkarya. Lalu kata beliau, wa ayyuha afdal, manakah yang lebih afdal dari tiga penghasilan utama ini? Ada tiga mazhab dari mazhab para fuqaha. Yang dikuatkan dalam mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa berdagang lebih afdal. Berdagang lebih afdal. Al-Mawardi mengatakan wal ashbahu 'indi anna az-zira'ata athyab. Dan yang lebih afdal menurut saya, kata Al-Mawardi, beliau juga dari mana Syafi'iyah, bahwa bercocok tanam lebih afdal, lebih baik Dan beliau beralasan li'annaha aqrabu ila tawakkul, karena bercocok tanam itu lebih dekat kepada urusan tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan wa haditsul Bukhari sharihun fi tarjih az-zira'ati was-sun'ah likaunha 'amal al-yadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nanti akan saya sebutkan hadis oleh Imam Bukhari. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Karena Imam Nawawi rahimahullah, hadis Al-Bukhari itu lebih jelas menunjukkan lebih afdalnya bercocok tanam dan berkarya. Karena itu adalah merupakan amalan seseorang, yakni dia bekerja dengan tangannya sendiri, bekerja dengan usahanya sendiri. Lalu beliau mengatakan, namun antara bercocok tanam dengan berkarya, kata beliau, az-zira'a afdaluhuma, maka bercocok tanam itu lebih afdal daripada berkarya. Li'umumi nafidiha lil'adami wa ghairi, karena bercocok tanam itu manfaatnya lebih luas untuk manusia dan juga selain manusia. Wa umumil hajati ilaiha, dan karena manfaatnya lebih bersifat universal, lebih bersifat umum. Wa wajibu taqribil Bukhari tarjihus sina'ah. Adapun Al-Imam Al-Bukhari yang nampak dari bab yang beliau sebutkan bahwa beliau lebih menguatkan lebih afdal berkarya daripada berdatang dan bercocok tanam. Jadi kata Nawawi, bercocok tanam lebih afdal, karena dengan bercocok tanam hasilnya lebih dirasakan oleh manusia dan juga oleh manusia. Ketika dia bercocok tanam, mungkin ada burung yang datang, atau ketika telah mendekati saat-saat panen, ada hewan-hewan yang suka mencuri, ada kera misalnya datang gitu, mencuri, tapi bermanfaat juga untuk mereka, dan itu adalah sedekah bagi si petani. Dan disebutkan oleh Ibnu Mulaqbin rahimahullah bahwa dalam hadis Al-Miqdar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menunjukkan bahwa usaha yang paling afdal adalah berkarya, yakni hasil usaha sendiri, hasil upaya tangan sendiri. Yang dimaksud dalam hadis Al-Mirdad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min 'amal yadihi." Wa inna Nabi Allah Daud alaihi salam kana ya'kulu min 'amal yadihi. Ma akala ahadun ta'aman qattu, tidak ada seseorang memakan sebuah makanan khairat yang lebih baik, min ayyakula min amaliyadi, yang lebih baik dari hasil kerjanya sendiri. Hasil kerjanya sendiri, dia terampil membuat sesuatu misalnya, lalu kemudian dia menjual karyanya, hasilnya dia berikan sebagai nafkah untuk dirinya dan keluarganya. Kata Nabi alaihi wasallam, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min 'amali yadihi." Tidak ada seorang yang memakan hasil yang lebih baik daripada seorang memakan hasil dari karyanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabiullah Dawud alaihissalam kana ya'kulu min 'amal yadi. Beliau makan itu dari hasil kerja beliau sendiri. Maka berdasarkan hadis ini kata Ibnu al-Munawwir rahimahullah bahwa berkarya, tampil, membuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, dia menjualnya, lalu kemudian dia mendapatkan hasilnya, itu lebih afdal. Termasuk misalnya seorang yang bekerja sebagai tukang, ya, dengan payahnya sendiri, dengan tangannya bekerja dan berpenghasilan, ya, atau apa saja yang termasuk dalam amalul yad. Seorang arsitek yang insinyur misalnya, yang membuat pola bangunan atau yang semisalnya, itu termasuk di antara amalul yad. Dan ini kata beliau berdasarkan hadis, ini menunjukkan bahwa amalul yad, upaya dari hasil usaha sendiri melalui tangannya, ini lebih afdal daripada yang lainnya. Dan ini yang disebutkan dalam bab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Disebutkan oleh Abu Az-Zahiri bahwa Daud alaihissalam pekerjaan beliau adalah membuat al-qibar, yakni semacam kapak. Ini usaha beliau, pandai besi, membuat kapak lalu kemudian dijual, hasilnya beliau makan, ya. Atau membuat baju perang, ya. Intinya bahwa Daud alaihissalam dikenal sebagai seorang pandai besi, membuat senjata, membuat baju perang, alat tempur. Lalu kemudian beliau menjualnya, dan hasilnya beliau, itulah yang beliau makan dan beliau berikan kepada keluarganya. Lalu kata beliau, "Fal aklu mimma 'amilatul aydi afdal ma'akil tajr." Bahwa memakan dari hasil karya sendiri itu lebih afdal. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu min sa'ihi. Nabi alaihissalatu wassalam, beliau juga makan dari hasil usaha beliau sendiri. Fi bi'atillahi alaihi al-qitar. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau. Lalu kemudian terjadi peperangan. Dan mendapatkan ghanimah antara pasukan perang. Antara pasukan perang ini juga termasuk di antara hasil usaha sendiri, berperang, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian mendapatkan hasil harta rampasan perang. Wa kana ya'malu ta'amahu bi yadihi liya'kula min 'amal yadihi. Dan beliau membuat makanan dengan tangan beliau sendiri. Jadi beliau sendiri yang membuat, membantu keluarganya, membuat adonan misalnya, atau memasak sesuatu, agar kemudian beliau makan dari hasil usaha beliau sendiri. Dan dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'mal fi ahlih?" Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja di tengah keluarganya? Qalat, jawab Aisyah radhiyallahu anha, "Kanat fi mihnati ahlihi." Beliau di rumah tangganya, beliau membantu keluarganya, beliau bekerja, buat ini, buat itu, dalam keluarganya. Fa idza qimatish shalatu kharaja ilaiha, apabila telah ditegakkan iqamatus shalah, maka beliau pun keluar untuk mengerjakan shalat. Dan di antara hadis yang menunjukkan bahwa amal yad, usaha sendiri berkarya dan yang semisalnya itu lebih afdal, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalur Urwah bin Zubair bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Lamma tukhrija Abu Bakr as-Siddiq." Ketika Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu diangkat menjadi khalifah, qala, beliau mengatakan, "Laqad 'alima qawmi anna khilfati lam takun ta'jizu 'an mu'lati ahli." Sungguh kaumku telah mengetahui aku bahwa pekerjaanku itu tidak menyebabkan aku lemah untuk memberi nafkah kepada keluargaku. Yani sebelum beliau diangkat jadi khalifah, beliau bekerja sendiri. Beliau bekerja. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau berdagang. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tatkala beliau diangkat menjadi khalifah, maka beliau akhirnya tersibukkan. Maka beliau pun mengatakan, "Sungguh kaumku mengetahui aku bahwa pekerjaanku ini tidak menyebabkan aku lemah untuk memberi nafkah kepada keluargaku. Wa syughiltu bi amri al-muslimin." Dan aku disibukkan dengan menangani berbagai permasalahan kaum muslimin. Fasayakulu alu Abi Bakr min hadzal mal. Sehingga keluarga Abu Bakar pun memakan hasil dari harta ini. Maksudnya dari baitul mal. Bukan lagi dari hasil usaha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena beliau tidak mampu lagi bekerja. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, beliau tersibukkan dengan mengurus negara. Hal ini menyebabkan beliau tidak lagi mampu untuk mencari usaha sendiri, datang ke pasar, menjual, mendapatkan hasil, dan kemudian diberikan kepada keluarganya. Beliau tidak lagi mampu. Sehingga beliau pun diberikan harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya dari baitul mal. Dan beliau merasa sedih dengan kondisi itu. Kata Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari, ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, "Fihi ma yadullu ala anna kasbar rajul biyadihi afdal." Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa usaha seseorang dengan tangannya itu lebih afdal, lebih utama. Walhasil bahwa para fuqaha dalam menyebutkan mana yang lebih afdal itu tidak keluar dari tiga keadaan: bercocok tanam, berdagang, demikian pula berkarya. Maka mereka berselisih mana yang lebih afdal, mana yang lebih afdal. Sebagian mengatakan bercocok tanam lebih afdal, sebagian mengatakan berdagang lebih afdal. Sebab ketika Nabi SAW ditanya, "Ayyul kasbi afdal?" Usaha apa yang lebih afdal, yang lebih utama? Nabi SAW mengatakan, "Amalu rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Seseorang berkarya dengan tangannya, bekerja dengan tangannya, dan setiap jual beli yang mabrur, yang terdapat kejujuran di dalamnya, tidak terdapat penipuan, maka ini lebih afdal. Sebagian mengatakan bahwa karya, berkarya lebih afdal. Masing-masing punya alasan. Namun yang terbaik, wallahu ta'ala alam, apa yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Anna al-afdala li kulli ahli ma yunasibu hala." Bahwa yang afdal bagi setiap yang bekerja adalah yang sesuai dengan keadaannya, yang sesuai dengan kondisinya. yang sesuai dengan kondisinya. Mungkin si bulan ini dia punya tanah, sehingga lebih afdal baginya untuk bercocok tanam, menanam sesuatu, lalu kemudian memanen hasilnya, lalu kemudian dia menjual, itu lebih afdal. Boleh jadi bagi yang lain lebih afdal baginya berdagang. Dia tidak punya tanah untuk dibajak, untuk ditanami. Dia tidak punya. Tapi dia punya keahlian berdagang misalnya. Maka lebih afdal baginya berdagang. Yang lain, dia punya kemampuan dalam hal berkarya, membuat sesuatu yang bermanfaat. Ya, membuat apa saja yang bermanfaat. Lalu kemudian dia menjualnya, dan itu juga sesuai dengan kondisi dia. Maka ini juga lebih afdal baginya. Jadi seseorang silakan mencari apa saja yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezeki. Silakan dia bekerja, silakan dia mencari. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, tinggal kita berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki tersebut. Maka kata beliau, yang afdal setiap orang memiliki kondisi masing-masing. Maka dia menyesuaikan dengan kondisinya. Wala budda fi jami'il makasib min an-nushi wa 'ilm al-ghish. Dan mesti dalam setiap usaha yang wajib barunya adalah an-nushi. Menasihati. Yang dimaksud menasihati di antaranya adalah bersikap jujur. Bersikap jujur, menjelaskan apa adanya, menetapkan harga apa adanya, sesuai dengan kondisinya. Wa adamil ghisy, dan tidak melakukan tindakan penipuan. Wal qiyamu bil wajib min jami'il wujuh, dan menegakkan hal-hal yang wajib baginya dari seluruh sisinya. Maka seorang silakan mencari apa saja yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat halal. Dengan syarat halal, adapun yang haram maka tidak termasuk dalam pembahasan kita. Haram haram. Ya, meskipun terlihat berpenghasilan yang banyak. Soal berdagang tapi disertai dengan penipuan, kedustaan, maka tidak menghasilkan berkah. Meskipun dia berdagang, seseorang yang bercocok tanam, maka dia bercocok tanam dan berpenghasilan, namun dia lupa untuk memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan, para fuqara, atau dia tidak mengeluarkan zakat, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila seorang berusaha sesuatu yang halal baginya, maka silakan dia memanfaatkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia berkarya, ataukah dia berdagang, cocok tanam, atau yang lainnya, dipersilakan. Biar bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Harus disertai dengan takwa Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah dalam setiap usaha yang dia lakukan. Kemudian kita masuk ke hadis yang terakhir yang disebutkan dalam bab shadaqatut tatawwu. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال عن داري سمرة بن جندب رضي الله عنه بركاته قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بركات رسول الله عليه الصلاة والسلام المسألة كد يكد الرجل وجهه meminta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta itu adalah kaddun. Itu adalah kaddun. Kaddun. Sebagian menyebutkan yang dimaksud kaddun adalah al-id'am, yang menyebabkan seorang lelah. Yang menyebabkan seseorang lelah. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Dawud, disebutkan dengan lafaz al-mas'alatu kuduhun. Kuduhun. Meminta itu adalah kuduh. Dan kuduh maknanya khudush, mencakar, ya. Meminta mengemis itu sama seperti mencakar. Yakuddu biha rajulu wajhahu. Di mana seseorang mencakar wajahnya. Ya. Mencakar wajahnya. Ini mirip seperti hadis sebelumnya yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Ra'aytu rajul yas'alu an-nas hatta ya'ti yawm al-qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin." Senantiasa seseorang itu meminta-minta apa yang ada di tangan manusia, mengemis, hingga dia datang nanti pada hari kiamat dalam keadaan di wajahnya itu tidak lagi terdapat sepotong daging. Dalam hadis ini disebutkan al-mas'alatu kaddun atau kuduhun. Meminta itu adalah seperti seorang mencakar, yakuddu rajul wajhahu, seorang mencakar wajahnya. Semakin dia banyak meminta, mengemis, semakin dia banyak menghilangkan daging di wajahnya. Seperti itulah Rasulullah SAW menggambarkan tercelanya dan hinanya seorang yang meminta-minta. Seperti dia mencakar, menghilangkan wajahnya, daging di wajahnya. Semakin banyak dia meminta, maka semakin dia menghilangkan dagingnya. Yang akhirnya menjadi tengkorak. Tidak lagi ada tinggal sedikit pun daging. Dia datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan seperti itu. Waliyadzubillah. Illa ayyas'ala rajulu sultanan au fi amrin la budda minhu. Kecuali apabila seorang meminta kepada penguasa atau dalam perkara yang dia harus melakukannya karena dalam kondisi darurat. Rawahu Tirmidzi wa shahhahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mensahihkan. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, demikian pula An-Nasa'i, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Al-Hibban dan yang lainnya. Dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini juga disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah taala. Dari jalur riwayat Abdul Malik bin Umair, dari Zaid bin Uqbah, dari Samurah bin Jundab, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal mas'alata kaddun yakaddu biha ar-rajulu wajhahu illa yas'ala ar-rajulu sultanan aw fi amrin la budda minhu. Dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi ada sedikit tambahan lafaz. Inna hadhihi al-mas'alata kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajhahu. Sesungguhnya mengemis, meminta itu adalah melemahkan atau mencakar, di mana seorang mencakar wajahnya. Faman syaa'a abqa 'ala wajhihi wa man syaa'a tarak. Barang siapa yang ingin terus terdapat bekas cakaran di wajahnya, silakan. Silakan dia terus meminta, maka dia seperti orang terus mencakar wajahnya. Barang siapa yang ingin, silakan dia meninggalkan. illa yas'ala dal sultanin aw yanziru bihi amrun la yajidu minhu budda. Kecuali apabila seorang meminta kepada penguasa atau menimpa dia sesuatu yang dia terpaksa harus meminta karena sudah dalam kondisi darurat. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan tentang tercelanya seorang yang meminta-minta, sama seperti hadis-hadis sebelumnya. Meminta itu sama seperti seorang merusak wajahnya, karena dia akan dipermalukan, dia hina di hadapan manusia. Makanya sebagian pengemis, karena dia mengetahui itu adalah sesuatu yang menghinakan, dia berusaha menutup wajahnya ketika mengemis atau menyembunyikan jati dirinya sehingga tidak nampak siapa dia, karena memang sesuatu yang hina, tidak sepantasnya dilakukan. Sama seperti seorang yang mencakar wajahnya, yakni hilang kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, hina, rendah. Dan sekali lagi yang dimaksud di sini adalah seorang yang mengemis, meminta-minta dengan tujuan tercetur untuk memperbanyak harta, sebagaimana telah pernah saya jelaskan. Sebagian pengemis bukan karena miskin, bukan. Ketika ngemis saja dia menampakkan dengan pakaian yang compang-camping, yang sobek-sobek, menampakkan seperti orang miskin. Selesai dia ngemis, ternyata dia punya mobil, punya motor, rumahnya bagus, masya Allah. Lebih kaya dia daripada yang memberikan kepadanya. Ada yang naik haji dari hasil ngemisnya, naik haji, masya Allah. Maka ini haram, tidak diperbolehkan. Namun ada dua keadaan yang dicurigai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keadaan yang pertama, illa ayyas'ala rajul sultana, kecuali seorang meminta kepada penguasa. Yang dimaksud sultan adalah penguasa, waliul amr. Dan asalnya kalau dia yang dimaksud sultan itu adalah penguasa tertinggi. Apakah dia seorang khalifah, atau seorang presiden, atau seorang raja, apa saja namanya, yang dia penguasa tertinggi di sebuah negeri. Namun ada juga kemungkinan, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ada kemungkinan pula yang dimaksud sultan adalah mereka yang berkedudukan sebagai pemimpin di masing-masing daerah. Misalnya gubernur, ya, pemimpin sebuah provinsi misalnya, amir. Ya, maka dia juga termasuk dalam umuman sultan yang disebutkan. Maka hadis ini menunjukkan diperbolehkan seseorang meminta kepada penguasa, boleh rakyat meminta kepada penguasa. Bahkan meskipun dia kaya, meskipun dia kaya, boleh dia meminta, meminta sesuatu yang memang itu menjadi haknya dia. Karena penguasa pada kekannya apa yang dia kumpulkan adalah milik rakyat itu sendiri. Maka diperbolehkan seorang meminta kepada penguasa. Disebutkan oleh As-Sun'ani dalam Zuhdus Salam, kata beliau, wa amma su'aluhu min as-sultan fa innahu la madammata fi. Seseorang meminta kepada penguasa itu tidak tercela, li'annahu innama yas'alu mimma huwa haqqun lahu fi baitil mal. Karena dia meminta sesuatu yang memang itu menjadi haknya dia, ada dalam baitul mal, dia menjadi hak dia untuk mendapatkan harta tersebut. wala minnaka lisultan 'ala tsa'il. Dan tidak dikatakan bahwa penguasa itu punya jasa kepada yang meminta, tidak. Li'anna huwa fi, karena penguasa itu ibaratnya seperti wakil yang menjaga harta milik kaum muslimin. Fa huwa ka su'ali insan wakilahu ay yu'tiyahu min haqqi alladhi ladayhi. Maka dia seperti seseorang yang meminta kepada wakilnya sendiri untuk memberikan padanya sesuatu yang menjadi haknya. Wa zahiruhu annahu wa in sa'ala as-sultana takatturan fa inna la ba'sa bihi wa la ithma. Dan yang zahir dari hadis ini, boleh dia meminta kepada penguasa meskipun dia kaya, dia sudah punya harta, tapi ada sesuatu yang menjadi haknya pada pemerintah, dia boleh memintanya. Tidak mengapa dan tidak ada dosa. Dan ini juga yang ditegaskan oleh para ulama yang lain. Para ulama yang lain, apa yang menjadi haknya? Apakah dalam kaitannya dengan harta rampasan perang, misalnya dia berhak mendapatkan bagian dari khumus dari 1/5 karena dia ikut perang? Tidak mengapa jika yang demikian menjadi haknya. Hanya saja para ulama mengatakan bahwa tidak dianjurkan seorang sering-sering meminta kepada penguasa. Tidak dianjurkan ya, terus-menerus meminta kepada penguasa. Terlebih lagi apabila dia bagian dari kalangan para ulama, orang-orang yang punya keutamaan, punya wibawa, khawatir jangan sampai dianggap penjilat. Ya, seorang ahli fatwa misalnya, jangan sampai kemudian dianggap menyetir fatwa yang menyesuaikan dengan kondisi pemerintahnya. Oh ini ternyata dia mengeluarkan fatwa itu karena sering dapat bagian dari pemerintah. Ini antek pemerintah. Oh si fulan ini, ustaz ini, alim ini berfatwa tentang wajibnya taat kepada penguasa karena dia selalu mendapatkan bagian dari pemerintah misalnya. Jika dikhawatirkan demikian, nanti menyebabkan dia menjilat penguasa, maka ini menyebabkan dia hina, tidak sepantasnya. Seperti halnya ada sebagian orang di zaman para ulama salaf, ada sebagian orang mereka berani memasukkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi untuk mendapatkan harta dari penguasa. Ini tidak pantas yang demikian. Akhirnya dia berdusta atas nama Rasulullah alaihissalatu wassalam, lalu mendapatkan kedudukan di tengah pemerintahan, bahkan berani berdusta atas nama Rasulullah untuk membuat pemerintah itu senang gembira kepadanya. Ini tidak pantasnya. Apabila dia mengkhawatirkan terfitnah, maka dia menjauhkan diri. Dia menjauhkan diri meskipun dari harta penguasa, asal hukumnya halal. Namun kalau dia mengkhawatirkan fitnah, maka dia menjauhkan diri. Kemudian juga kondisi yang kedua yang diperbolehkan seorang meminta adalah fi amri la budda minhu, dalam perkara yang memang dia harus dan terpaksa melakukannya. Kondisinya darurat. Kondisinya darurat. Misalnya seorang tidak mampu berusaha, tidak mampu berpenghasilan. Atau dia sudah berusaha tapi qadarullah wa ma syaa fa'al, dia belum mendapatkan penghasilan. Maka orang kadang seperti ini, sementara dia harus menafkahi dirinya, menafkahi keluarganya, maka diperbolehkan baginya untuk meminta. Diperbolehkan baginya meminta. Wala muharramun ma'asirari. Tidak ada yang haram apabila dalam kondisi darurat. Wa darurat tubihul mahzurat. Kondisi darurat membolehkan seorang yang asal hukumnya haram. Namun tentu sesuai kadar. apabila dia telah mendapatkan kadarnya, dia mengemis, meminta, lalu dia telah mendapatkan bagian cukup untuk menafkahi dirinya dan keluarganya, maka sudah dia berhenti. Lalu dia berusaha kembali atau mencari pekerjaan lagi. Nah, tidak diperbolehkan dia terus menerus sampai kemudian dia menjadikan itu sebagai penghasilannya, zakat surat, menyebabkan dia mendapatkan hasil yang berlimpah. Maka ini tidak diperbolehkan. Wa kullu mahdhurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajuhu ad-darurah. Jadi sesuatu yang sifatnya darurah itu ada batasannya. Ad-darurah tuqaddar biqadriha. Darurah itu ada batasnya. Apabila telah hilang batas tersebut, yakni apabila telah dia mampu untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, maka sudah dia berhenti. Dia berhenti. Maka dengan demikian, ma'ajirallahu rahimahullah, selesai pembahasan hadis-hadis yang disebutkan dalam bab shadaqah at-tatawwu. Kemudian pada poin yang berikutnya kita masuk ke bab yang baru, orang-orang yang berhak mendapatkan sedekah. Namun pekan depan sepertinya kita telah masuk ke bulan Ramadan, sehingga kita beristirahat dulu dari kajian Bulughul Maram insyaallah taala, dan kita akan melanjutkannya di bulan Syawal. Karena di bulan Ramadan kita juga ada kegiatan-kegiatan ta'lim rutin, baik pada salat fajar, demikian pula pada zuhur dan pada asar. Pada asar yang nanti insyaallah taala akan disebarkan pengumumannya, adapun pada isya sebagaimana biasanya kita mengerjakan qiyamul lail secara berjamaah ba'da isya insyaallah taala. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk menjalankan ibadah bulan Ramadan dengan penuh ikhlas dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha untuk mengisi waktu-waktu kita dengan amalan-amalan yang afdal, amalan-amalan yang mulia. Karena kesempatan di bulan Ramadan kita berusaha meraih kita menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang dianjurkan adalah memperbanyak sedekah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menggiatkan lagi sedekahnya di dalam bulan Ramadan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Ketika memasuki bulan Ramadan, maka hadis ini merupakan dalil anjuran seorang untuk memperbanyak sedekah, berinfak di bulan Ramadan. Demikian pula membaca Al-Quran Karim, membaca Al-Quran Karim sebagaimana yang ini merupakan amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga disebutkan oleh Abbas. Di bulan Ramadan setiap malam Jibril mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasallam dan membacakan kepada beliau Al-Quran Karim. Maka para ulama salaf apabila tiba bulan Ramadan, mereka menyibukkan dan lebih meningkatkan kesibukan mereka dengan kitabullah. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Maka sibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an Karim. Demikian pula sibukkan diri dengan qiyamul lail, salatul lail, atau biasa juga disebut salat tarawih, baik salat di rumah atau salat berjamaah di masjid. Masing-masing memiliki keutamaan. Walhasil seorang berusaha menyibukkan dirinya dengan ibadah dan berusaha mencari keutamaan yang berlipat ganda. Makan sahur, berusaha bangun di waktu sahur untuk menikmati sahur. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tasahharu fa inna fi as-suhuri barakah." Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada berkah. Hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Amr bin Al-'As, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fasru ma baina siyamina fa siyami ahli al-kitab aqlatus sahur." Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya Ahlul Kitab adalah makan sahur. Demikian pula bersegera dalam berbuka puasa apabila kita telah yakin matahari telah terbenam yang menunjukkan masuknya waktu maghrib dan dikumandangkan azan maghrib, segera berbuka puasa. Jangan menunda. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Bukhari, "La yazalu an-nasu bi khair ma 'ajjalu al-fitr." Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Dan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ahabbu 'ibadi ilayya 'ajaluhum fitr." Hamba-Ku yang paling aku cintai adalah yang paling menyegerakan ketika berbuka puasa. Ketika berbuka puasa. Demikian pula memperbanyak doa. Surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Salatu da'awat mustajabat la syakka fihinna." Ada tiga doa yang terkabulkan, tidak ada keraguan dalam hal dikabulkannya doa tersebut. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa da'watu shaim." Doanya orang yang berpuasa. Maka selama seorang berpuasa, dianjurkan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah azza wa jal menerima ibadah puasa kita, qiyam kita, apa saja kita amalkan, sehingga kita meninggalkan bulan Ramadan dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Wallahu ta'ala ala bisawab. Saya kira sampai di sini insyaAllah. Semoga memberi manfaat. Wa asma ta'wana. Alhamdulillah rabbil alamin. Ajarkan kami cara berzikir setelah solat dengan menggunakan jari. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Naam. Cara berzikir yang dimaksud yakni aqdul tasbih, ketika seorang menghitung dalam bertasbih, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, seterusnya, yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bertasbih dengan cara aqd. Dan diterangkan oleh para ulama, disebutkan dalam Aunul Ma'bud dan yang lainnya. Demikian pula yang disampaikan kemarin dalam acara daurah oleh Syekh Al-Fadhil Syekh Badr Al-Anzi hafizahullah ta'ala, dan beliau menukil dari Syekh Salih Al-Luhaydan Syekh beliau hafizahullah, salah seorang alim yang sampai sekarang beliau masih hidup hafizahullah ta'ala, dan juga beliau menukil dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh Mufti sebelum Abdul Aziz Samahat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, bahwa cara seorang menghitung tasbih adalah dengan cara yang pertama dimulai dari kelingking. Kelingking ketika menghitung satu, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, sampai kelima, yang keenam dibuka. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, atau dengan cara yang lain, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Sampai itu yang kelima. Terus yang keenam, setelah semua yang tertutup, dibuka kembali. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Sampai 33 kali. Nah, ini kembali kepada makna asal akad dalam bahasa Arab. Wallahu ta'ala. Dahulu sebelum saya mengenal al-haq dengan hawa nafsu, saya sering bermudah-mudahan dalam meninggalkan puasa di bulan Ramadan, yang mana dalam hal ini saya sering mendengar bahwa hal meninggalkan puasa itu dosa. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada saya petunjuk untuk mengenal al-haq. Lantas bagaimana sebagai bentuk taubat saya dalam hal dahulu yang sering meninggalkan puasa di bulan Ramadan, apakah wajib bagi saya mengqadha, dan adakah kafar bagi buat saya? Jazakallah khairan. Anta jazakallah khairan. Apabila dahulu engkau sering melakukan perbuatan maksiat, termasuk di antaranya meninggalkan puasa dengan sengaja, maka tidak ada qadha bagi orang meninggalkan puasa dengan sengaja. Yang ada adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak amal saleh, memperbanyak amal saleh, bertaubat dengan taubatan nasuha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatmu. Yang ada qadha adalah seorang yang meninggalkan puasa karena udzur, meninggalkan puasa karena sakit, meninggalkan puasa karena sabar, atau udzur yang lainnya, ini yang ada qadha. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka dia mengqadha di hari-hari yang lain. Maka yang ada anjuran untuk mengqadha, perintah untuk mengqadha adalah mereka yang meninggalkan puasa Ramadan karena udzur. Adapun yang tidak memiliki udzur, maka yang wajib baginya adalah memperbanyak amal saleh dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam suwar. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.